Jemaat kasih Tuhan, mari kita bersama berdoa untuk mohon pimpinan Tuhan supaya ibadah kita boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, sungguh besar kasih-Mu ya Tuhan. Engkau mau turun ke dunia bagi kami orang-orang yang berdosa ini. Tidak sepantasnya kami ini diampuni, tapi karena kasih-Mu Tuhan, Engkau mau datang kepada kami. Dan kami bersyukur Tuhan, malam hari ini Tuhan kembali mengumpulkan kami semua di tempat ini, di mana kami boleh beribadah kepada Tuhan. Persiapkanlah hati kami ya Tuhan, sehingga kami beribadah dengan sungguh-sungguh, kami beribadah dengan penuh hikmat, kami beribadah dengan rasa takut dan gentar kepada Tuhan saja. Kami juga pada Tuhan, bagi para pemain drama musikal pada malam hari ini, kami bersyukur Tuhan sedang berkati selama mereka latihan, Tuhan sedang menolong mereka, Tuhan berikan mereka kesehatan, sehingga mereka boleh terus latihan dengan baik. Dan biarlah apa yang kami boleh pentaskan pada malam hari ini Tuhan, itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Kami boleh persembahkan semua untuk puji dan hormat pada Tuhan saja. Kami juga pada Tuhan bagi hamba-Mu yang kami firman Tuhan, sertai dia, pimpin dia Tuhan. Sehingga tema Natal ini, Natal dan keberbiakan Allah boleh terus bersama, dan Natal kesukaan Allah boleh terus bersama-sama kami, menyatakan sukacita kami ketika kami boleh melihat Allah juga bersukacita kalau kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Pimpin Tuhan ibadahnya dari awal hingga akhirnya, supaya semua boleh berjalan dengan baik, semua peralatan boleh berfungsi dengan baik, sehingga malam hari ini kami boleh bersukacita bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Maha tinggi dan Maha Pengasih. Jakarta panas banget. Apalagi kalau naik motor. Bener-bener panas banget. Masih mending kalau nggak macet. Ada angin sepoi-sepoi. Adem. Coba kalau macet atau lagi berhenti di lampu merah. Bener-bener panas banget deh. Badan tuh kayak dipanggang di oven presto. Daging berikut tulang ikut empuk, puk, puk. Belum lagi bis sama metro mini. Komplit deh bumbunya. Asapnya itu dong. Ampun deh, minta ampun. Ketinggalan apaan? Oh iya lupa, Ma. Sama papa. Iya, enggak usah rayuan. Gereja nih. Kan cinta itu sepanjang masa dan di setiap tempat, papa. Iya, tapi tempatnya lihat-lihat dulu. Kalau di gereja, simpan dalam hati. Kalau di rumah, boleh lebih ekspresif. Tuh kan, papa tuh enggak modern. Enggak kayak Pak Thomas sama Bu Iren cikipika-cipiki di gereja. Itu beda, Ma. Kelas kita beda. Pak Thomas sama Bu Iren itu kan pengurus gereja. Nah aku ini, suamimu ini, kan cuman koster, tukang beres-beres. Jelas beda lah, Mama. Tas baru? Iya, bagus apa? Masa bagus setiap kan? Bulan tas baru terus, Ma? Boros kan? Tuh kan, Papa tuh gak ekspresif, gak gaul gitu loh. Gak gaul gimana gitu loh. Papa setiap hari bergaul sama mixer audio, LCD proyektor, sapu, pengki, kemoceng. Apalagi tuh, banyak teman papa bergaul, Ma. Bergaul sama kemoceng? Aduh, papa, please deh. Oh, mantap. Itu tas kredit dari siapa tuh? Nggak kredit, cash and carry, Pa. Duit dari mana? Ini murah, Pa, murah. KW3. Hah? Ini apa? KW3? Ya. Sejak kapan nama tas berubah menjadi KW3? Aduh, siapa bilang? Tas berubah jadi KW3. Tas ya, tas. KW3 itu kualitas tasnya. Tas kualitas nomor 3. Gitu loh, Pa. Ih, bener-bener gak gaul ya. Capek deh. Ya. Ini sama persis yang dipakai Ibu Iren. Ibu Iren bulan lalu dipakai. Mama hafal betul yang dipakai Ibu Iren sebulan yang lalu. Padahal tadi pagi Papa sudah mandi. Mama tidak pernah tahu. Idih. Papa mandi atau gak mandi, sama aja tuh baunya. Ih. Pa, Bu Iren itu kan manekin berjalan di gereja ini. Apalagi kalau pakai kalung. Liontinnya lebih besar dari kepalanya. Gimana bawanya tuh? Iya, sepatunya selalu yang baru. Bajunya selalu yang wah. Sampai mama pikir, itu Bu Iren kayaknya mau fashion show bukan mau ke gereja, Pa. Ush, jangan ngomongin orang dong, ini gereja nih. Tapi bagus kan? Balik lagi. Lah, Tegar mana, Pa? Nggak ikut? Oh, Tegar ikut. Lagi latihan sama anak-anak remaja di belakang. Oh, iya. Nanti terlambat kerja lo, Mama. Oh iya. Ya udah, Mama kerja dulu ya. Jangan lupa tuh makan. Ntar sakit mah lo. Nggak apa-apa. Ya, ada, Ma. Hati-hati, Ma, ya. Dah. Itu istri saya, si Mirna. Istri saya Mirna tuh. Mirna, mirip Narva Ubah. Ya, meskipun kadang menyebalkan. Tapi saya cinta kok sama dia. Perhatiannya itu loh, luar biasa. Saking perhatiannya, tas, baju, sepatu yang terbaru pun dia tahu. Dan kalau ada yang baru hari ini, bisa dipastikan minggu depan dia sudah punya. Ya, meskipun kualitasnya kayak tadi. KW3, aduh makin panas ya. Tapi enaknya kalau kerja sebagai koster gini, bisa menyalakan AC sesuka hati. Mana remote-nya tadi ya? Iman! Buju Buneng, sendirian begini, pakai bengong. Hati-hati kesambat nanti. Gelap-gelapan gini lagi. Ngagetin Nadia aja, selalu bikin kaget. Pakai shalom kek, pakai permisi kek. Selalu menjadi kebiasaan setiap kali datang, bikin kaget orang. Pakai kulonuon gitu loh, pakai permisi. Jangan seradak suduk kayak banteng. Bah, apalagi itu kulonuon? Tak tahu aku kulonuon. Kalau kulo samosir, baru aku tahu. Kulo nuwun, Mbak. Kulo nuwun. Gak tahu. Samosir itu pulau, bukan kulo. Ah. Iman! Bu Sondang, kalau panggil nama itu yang komplit, yang lengkap. Iman Jaya. Coba misalkan begini. Ibu Sondang, kan enak. Ya kan? Nanti kalau hanya dipanggilannya Iman, nanti semua orang yang percaya di gereja ini akan merasa turut dipanggil. Tapi kalau Koster Iman Jaya, ya satu-satunya di gereja ini kan saya. Sudah suaranya keras, mulut lebar, Iman. Yang komplit dong, yang lengkap. Kayak gini, Koster Iman Jaya. Kalau perlu, Koster Iman Jaya yang manis. Manis, gula kali. Tak enak kalau kupanggil nama lengkapmu. Enaknya itu kalau enggak Koster ya Iman. Nih, kalau kupanggil nama lengkapmu jadi Iman Jaya. Aduh, jadi tidak enak didengar. Terserah. Boleh nanya enggak? Sakarapmu. Sakarapmu. Eh, tunggu dulu. Sakarapmu itu apa? Aduh. Terserah maksudnya. Oh ya udah. Jadi benar mau nanya. Ampun deh, boleh Ibu Sondang. Ada apa nih siang-siang sudah sampai gereja? Biasanya datang saat detik-detik ibadah baru mau dimulai. Terus di tengah-tengah ibadah saat detik-detik persembahan mau diedarkan, buru-buru ke toilet. jangan main tuduh ya. Saya tidak menuduh Ibu. Saya hanya mengungkapkan fakta. Fakta yang nyata. Nyata apanya? Kalau yang masalah persembahan itu ya, kebetulan saja panggilan alamnya datang pas persembahan. Masa mau ditahan? Kebetulan kok terus-menerus. Kau lihat tas ransel hitam punya si Matius enggak? Anakku itu, aduh, ampun-ampun deh cerobohnya. Aduh, minggu lalu ketinggalan iPad, sekarang ketinggalan tas. Ada aja yang ketinggalan. iPad. Memang. Buah itu kalau jatuh tidak pernah jauh dari pohonnya. Hei, kenapa senyum-senyum kau? Naksir sama aku. Tidak apa-apa tau Bu, emangnya sekarang senyum dilarang. Anaknya selalu ketinggalan barang. Mungkin ketularan sama mamanya yang selalu ketinggalan uang persembahan. Hehehe, ditanya kok malah senyum-senyum. Kau lihat tas ransel hitam punya Matius tidak? Tidak ada. Di toilet kali Bu. Di toilet? Ibadah sebelumnya ke toilet enggak? Wah, nyindir lagi kau. Aduh, tunggu, susah kali ini. Hei, hilang dia. Oh, itu dia. Tunggu. Permisi. Apa maksudnya? Maaf Pak Thomas. Malu Pak Koster, sudah orang tua masih kejar-kejaran di depan orang banyak. Cekakak cekikik lagi. Sekali lagi maaf Pak Thomas. Gereja kita yang malu, kalau jemaatnya seperti kalian berdua. Jaga sikap dong Pak Koster, tugasmu mengurus gereja ini. Mempersiapkan kebutuhan alat-alat ibadah, ya kerjakan dengan benar, fokus. Kamu baru diperingatkan minggu kemarin kan, masa? Lampu gereja bisa mati mendadak seluruhnya. Kamu tidak berjaga kan? Maaf Pak Thomas, waktu itu saya sedang mempersiapkan kantong persembahan. Mau membela diri lagi? Oh tidak Pak. Kalau saya tanya, siapa seharusnya yang bertanggung jawab untuk kelancaran ibadah? Ya, saya Pak Thomas. Kalau ada yang kurang lengkap, itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab saya Pak Thomas. Lampu mempengaruhi kelancaran ibadah tidak? Ya, lampu mempengaruhi kelancaran ibadah Pak Thomas. Kalau lampu mati, ibadah terganggu tidak? Lampu terganggu Pak Thomas. Karena persiapan tidak lengkap, itu tanggung jawab siapa? Sound system tidak menyala, toilet kurang bersih, banyak feedback. Itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab siapa? Kok diam? Saya Pak Thomas. Ingat itu. Pak Pendeta sudah datang? Belum Pak Thomas. Beginilah setiap hari. Selalu ada yang salah. Serius, salah. Tertawa, salah. Tersenyum, salah juga. Entah apa yang harus aku lakukan supaya sesekali pekerjaanku dianggap benar. Aku manusia lemah, memohon padamu, tatap anakmu satu demi satu, tatap hati yang lemah, yang mulai lemah mengabdi, lemah melayani di bait sucimu. Tak kulihat buah firmanmu di sini, banyak anakmu saling membenci, jemaatmu saling mendengki. Tak kulihat buah firmanmu di tempat ini. Banyak anakmu tak saling berbagi. Sabarkan hatiku ini Tuhan, sabarkan dengan kasih setiamu, sabarkan hatiku ini Tuhan, segarkan imanku yang kering, sabarkan hatiku Tuhan. Jangan ikutan. tiap kali diulang, masih ada yang salah. Kalau latihan, selalu ada yang terlambat. Kapan bisanya? Kapan? Mikir dong. Perayaan Natal sudah di ujung mata. Tinggal ngesot. Mau bilang lagi alasannya karena kecapean kerja. Kosong semua. Saya juga bekerja. Tapi tetap bisa datang tepat waktu tuh. Mas Topan manggil saya. Siapa yang manggil? Oh, itu tadi. Woi, yang di control room. Stop dulu musiknya. Itu saya, Mas Topan. Oh, itu lu. Dengerin, tonton orang latihan dong. Saya sudah teriak-teriak untuk stop musiknya. Gak stop-stop juga. Maaf, Mas Topan. Saya lagi membersihkan mixer. Debunya tebel banget. Jangan tabrakan. Jangan berantakan. Paham gak sih? Paham, paham. Tapi tiap diulang, tetap ada yang salah. Ayo ulangi lagi. Yang lebih bagus ya. Perhatikan. Ya. Ya, lebih lembut. Bagus. Iya, bagus. Terlusa semangat, pertunjukan butuh usaha kerja keras. Mau hasil baik, latihan pun harus lebih baik. Mari berlatih untuk jadi lebih baik. Mari menari, terus menari, memuji Tuhan dengan tari. Tangan ke kiri, tangan ke kanan, bergerak serempak, muji Tuhan. Mari menari terus menari, memuji Tuhan dengan tari. Tangan ke kiri, tangan ke kanan, bergerak serempak, muji Tuhan. Haleluya, puji namamu, dengan musik, dengan irama dan lagu. Dengan gerak tari muliakan namamu, dengan cintaku puji namamu. Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya. Selamanya. Ya, sudah bagus semua. Mari kita rayakan di luar. Lihatlah aku lelah menunggu bahagia. Burung-burung pun tak lagi menyanyi. Bunga pun tak lagi bermekaran. Dunia seakan sepi dan kelam. Ku yang lemah tak mengerti, tak punya senjata untuk melawan. Hanya bisa pasrah pada perintah, tak mampu menolak pada yang berkuasa. Ini itu, tak ada habisnya. Ini itu. ini itu tak ada hentinya. Aku manusia punya batas tenaga, sabarku juga ada batasnya. Hanya bisa pasrah pada perintah, pada perintah. Ini itu tak ada habisnya. Ini itu tak ada hentinya. Ini itu tak ada hentinya. Ini itu tak ada habisnya. Ini itu. Ini itu. Selamat malam Pak Thomas. Selamat malam Pak Pendeta. Koster Iman Jaya. Pendeta ya, top nih. Ya. Big man seperti namanya. Hafal nama lengkap saya, sekaligus pekerjaan saya. Terima kasih Pak Pendeta. Iya, tapi bukan berarti kau berhenti kerja. Teruskan. Ya, makasih Pak Pendeta. Seperti rapat kita Pak Pendeta. Iya. Pohon Natal nanti kita letakkan di sebelah sini. Di bawahnya akan kita pajang kotak-kotak kado Natal yang berwarna-warni. Seperti usul Pak Pendeta. Di antara kotak-kotak kado Natal itu akan kita pajang juga hasil-hasil pertanian seperti tumpukan-tumpukan gabah dan buah-buahan. Saya setuju sekali atas usul Bapak Pendeta. Saya salut dengan ide-ide brilian Pak Pendeta. Nah, di sini akan kita dirikan gundukan yang dihiasi dengan lilin-lilin yang menyala. Jadi ketika lagu Silent Night dinyanyikan akan terasa kusuk. Bagaimana Pak Pendeta? Lilin? Banyak sekali tampaknya. Apa enggak berbahaya Pak Thomas? Takut terbakar? Oke, dipikir-pikir benar juga Pak. Kalau gitu saya akan carikan cara bagaimana agar lilin-lilin dan nyala api dan asapnya itu tidak mendatangkan bahaya. Baik Pak, terima kasih atas peringatannya. Bagus. Kandang Natal akan kita dirikan di tengah-tengah ini Pak. Kandang Natalnya akan kita buat bercahaya. Seolah-olah kedatangan Kristus ke dalam dunia dilambangkan dengan cahaya yang menerangi hidup kita. Bagus Pak Thomas. Pertanyaannya nanti kalau saya pas khotbah seperti biasa begitu? Oh, kita rubah Pak Pendeta. Oh. Bapak bisa berkhotbah berjalan keliling ke tengah-tengah jemaat. Bapak bisa berjalan ke seluruh ruangan ini. Oh. Sehingga jemaat akan terasa dekat secara personal. Ide kreatif Pak Thomas. Bagus Pak Thomas. Namanya saya pendeta, sudah menghargai tim kerja. Lanjutkan kerja kalian, saya ikut saja. Tetapi, maaf ini Pak Thomas. Saya mesti buru-buru dulu berangkat. Mau jemput anak perempuan saya. Hari ini ada janji makan keluarga begitu Pak Thomas. Ulang tahun Pak Pendeta. Iya, sekaligus. Katanya saya mau dikenalkan sama boyfriend-nya begitu Pak Thomas. Bakal mantuan dong Pak. Baik, Pak. Iya baik, Pak Thomas, moga-moga Pak Thomas. Saya akan BBM Bapak kalau ada perubahan. Yo Pak Thomas, harap-harap cemas. Poster! Ya, lain kali jangan diulang ya. Kalau Bapak Pendeta masuk ke gereja ini, seluruh ruangan harus bersih dan rapi. Tolonglah Pak Koster. Jangan terlalu banyak kesalahan Pak Koster yang lakukan. Masa setiap hari saya harus ngomel terus ke Bapak. Ya Pak Koster. Baik Pak Thomas, mohon maaf. Tadi itu baru saja selesai latihan menari untuk drama Natal gereja kita. Belum saya selesai bersihkan, Bapak berdua sudah masuk. Pak Koster tidak perlu membela diri. Yang penting lakukan tugas Pak Koster dengan baik dan benar. Dan lagi pula, Pak Koster tidak perlu mencari-cari muka di depan Bapak Pendeta. Malu. Oke? Cari muka. Punya muka satu aja gak keurus. Masa cari muka? Tegar. Tegar anakku. Jangan menangis, nak. Duduk, nak. Jangan menangis, ada apa nih? Masalah dengan anak-anak remaja lagi. Aduh, sebenarnya masalahnya apa sih, Tegar? Tegar terpaksa keluar dari panitia Natal, Pak. Kalau tidak, 4 orang dari tim lain akan keluar. Tegar tetap dalam anggota Natal, Pak. Tegar tahu diri, Pak. Tegar memang anak orang miskin. Anak Koster yang miskin. Ya Tuhan, minta ampun. Kita memang manusia lemah, anakku. Tetapi kita tidak pantas bersedih. Ada Bapa yang selalu mengasihi kita. Dalam setiap rencananya, pasti ada yang indah. Bapa surgawi, buatku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Hatiku selalu bersyukur padamu karena rencanamu indah bagiku. Apaan tuh? Masa jadi seperti sutradara yang mengatur semuanya? Memangnya siapa dia? Sudah tua begitu. Tahu apa dia tentang tari dan tata panggung? Masa sih malaikat harus masuk dari kiri, terus keluar ke kanan? Namanya juga malaikat, ya terserah dia dong. Mau muncul dan keluar di mana? Coba bayangkan. Bayangkan. Kalau penari-penari malaikat itu muncul dari tengah-tengah jemaat. Luar biasa kan? Jemaat itu bukan hanya penonton di dalam pertunjukan. Tapi sekaligus menjadi aktor, aktris, dan para penari di dalam pertunjukan. Kita menjadi terlibat secara emosi. Bagus kan? Susah kalau berhadapan dengan orang tua. Kuno. Kaku. Monoton. Jadul. Ini zaman modern, men. Pertunjukan itu bukan hanya di atas panggung. Tapi di seluruh ruang gereja ini bisa menjadi panggung. Seluruh ruang. Bahkan sudut-sudut gereja bisa menjadi panggung. Dasar orang tua, ide kreatifnya juga tua. Ini contohnya. Kehidupan yang baik itu bukan hanya terjadi di dalam gereja ini saja, bukan? Tapi terbawa sampai keluar gereja. Jadi, panggung untuk mengenal Tuhan itu bukan hanya terjadi di dalam gereja ini, tapi ke seluruh pelosok dunia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pertunjukan itu juga jangan hanya dibatasin di tempat ini, di ruang yang sempit ini. Bikin kaget aja lu. Apa lu? Maaf mas, saya lagi cari bapak. Siapa bapak lu? Koster mas. Oh si Koster, dari tadi dia gak kesini. Makasih mas. Harusnya giliran yang muda sekarang. Jangan yang tua terus. Yang tua itu sudah basi. Kalau makanan basi, ya gak bisa dimakan lagi. Rasa-rasanya, kalau saya bisa menolak, saya tidak ingin menjadi tua. Inginnya muda terus. Biar ide-ide segar dan kreatif muncul terus. Sehingga gereja ini tidak hanya terkenal di tempat ini, tapi ke seluruh penjuru dunia. Memang orang-orang tua itu pada kuno semuanya. Otoriter banget. Masa seluruh keputusan harus sesuai dengan keinginan mereka? Tidak boleh ada alternatif lain. Masa mereka selamanya menjadi pengambil keputusan? Seolah-olah tidak ada pendapat benar dari kaum muda. Padahal gereja ini akan mati tanpa kaum muda. Iya kan? Jangan sepelekan kaum muda. Apa iya? Mereka-mereka yang sudah bau tanah itu akan memimpin dari dalam kuburan kalau mereka mati. Rencanamu untuk masa depanku. Sebagai bapa yang baik, takkan pernah kau melupakanku. Sebagai bapa yang semuanya indah, yang penting hatinya tulus mempersembahkannya. Jelek, jelek, jelek, jelek, jelek, jelek. Matius. Jelek, jelek. Ya anakku, makan dulu yuk biar kuat nyanyi nanti sore. Loh, kamu diapain nak? Dekin mah dijelek-jelekin cara nyanyi Magdalena. Terus

Oke, meskipun belum bagus, kalian sudah bisa saya tinggalkan untuk berlatih sendiri. Tidak usah macam-macam. Blocking Yusuf dan Maria tidak perlu sampai ke kursi jemaat segala. Mengganggu ketenangan. Oke? Apaan tuh? Sok ngatur banget sih. Kawan-kawan, ini harus kita laporkan ke pendeta. Sudah keterlaluan dia. Masa sih kita tidak punya hak untuk berekspresi? Masa sih kita tidak punya hak untuk melakukan apa yang kita suka? Mari, protes, protes, protes, protes, protes, protes, protes, protes, protes, protes. Miss Ondang, sini Bu. Apaan sih? Sini, lihat. Lihat ini perbuatan anak Ibu. Hei Bu, jangan main asal tuduh ya. Tidak mungkin anak saya mengotori anak Ibu. Iya, si Matius anak Ibu itu memang tidak mengotori anak saya. Dia hanya mendorongnya ke kubangan air depan gereja. Tuh, kan? Ya salahkan kubangan air depan gereja itu yang ngotorin anak Ibu. Kenapa jadi nyalain anak saya? Papa benar. Lihat tuh, tolongin. Itu sana. Apa yang dikatakan edamu ini benar? Sering sekali si Matius itu mengganggu si Magdalena. Tolong ajarilah. Heh, Ito. Ini tuh urusan yang Inang. Ngapain Ito ikut-ikutan? Ini urusan keluarga. Kalau Magdalena celaka, apa itu mau tanggung jawab? Apa urusannya anakmu denganku? Pokoknya aku tetap tidak percaya Matius nakal. Orang dia anak yang baik, dia itu tuh pendiam, alim. Pendiam? Alim? Heh, Ratno, apa maksudmu? Iya. Lagu kalimatku tuh tak enak. Anakku tuh pendiam, alim. Oh, berani kau sekarang, ha? Apa? Bilang sini. Kau pikir, aku tuh takut sama suaramu yang besar. Siapa yang ribunya? Tuh. Makhluk itu dulu ada yang mulai tuh, makhluk itu tuh. Emang aku yang memulai apa? Ngapain manggilin Matius? Orang di mereka yang salah nuduh-nuduh Matius. Kasar ya. Kenapa Bu, Pak? Wah, lihat tuh anak saya, Pak. Magdalena? Kenapa bisa begini? Ulah anaknya si Sondang tuh. Matius. Ya iyalah, Pak Koster, siapa lagi? Aduh, maklum Bu, Matius itu anak tunggal. Bu Sondang itu selalu memanjakan anaknya. Dia tidak pernah memarahin anaknya. Pernah nih, Pak, Bu, suatu kali saya nyapu gereja, bersihin gereja. Sampah yang sudah saya masukkan ke tong sampah, sama si Matius dikeluarin lagi. Dia berantakin di sini nih. Nah, dia berantakin juga di dekat mimbar di sini. Terus dia berantakin juga di, Bu, mohon mundur sebentar. Ah, di sini juga nih, Bu, diberantakin juga, Bu. Sampai saya udah mau marah, tapi Bu Sondang diem aja tuh lihat anaknya seperti itu. Oh iya, enggak dilarang. Aduh. Kita-kita ini memang harus memakluminya ya, Pak ya. Betul, Bu, kasihan. Kalau gitu kita banyak berdoa saja supaya dia berubah. Benar Bu, kasihan memang sebenarnya sih. Saya juga jadi kasihan sama dia. Baik Pak Koster, kalau gitu kita pulang saja. Mungkin hujan sudah reda. Oh sudah, hujan sudah reda Bu. Ya. Oke, baik Pak Koster. Mari Pak, Bu Magdalena. Terima kasih Pak. Gimana aku gak ragu. Mereka aja yang selalu rajin ke gereja bisa berlaku seperti itu. Memang aku harus cepat meninggalkan tempat ini, cari pelayanan yang lain. Aku ingin bernyanyi Tuhan, lagu merdu hanya untukmu Tuhan. Dengarkan keluh kesahku ini, dengarkan isi hatiku ini. ini Tuhan, lihatlah gerejamu. Tak ada lagi damai, tak ada cinta kasih bersemi. Seakan mereka bukanlah anakmu. Ada benci, ada dengki, ada kemarahan, ketidakadilan, ada perilaku tak terpuji. Aku keluh kesahku ini, dengarkan isi hatiku ya Tuhan. Ketidakadilan, tak mau lagi perilaku tak terpuji. Aku lelah God. Saya undang Bapak Ibu dan seluruh jemaat untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Hallelujah. Ibu dipersilakan duduk kembali. Terpujilah nama Tuhan yang sudah memanggil kita di tempat ini untuk berbakti dan beribadah kepadanya. Hanya dialah Tuhan segala Tuhan. Hanya dialah Raja segala Raja yang turun ke dalam dunia untuk menebus dosa kita dan menjadi juru selamat kita semua. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, ya Tuhanmu, sembah dan puji Dia. Sembadan puji Dia, sembadan puji Dia, ya Tuhanku. Sembadan puji Dia, sembadan puji. Kami memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Hanya Engkau Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. Engkau adalah juru selamat dunia. Sembada puji Dia, ya Tuhanku. Sembada puji Dia, ya sembah dan puji Dia, ya Tuhanku. Naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita katakan, hai mari berhimpun. Biarlah damai dan sukacita Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Hai mari berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Bethlehem. Lihat yang lahir Raja Balasku. Sembarang puji dia. Sembarang puji dia. Sembarang puji dia. Ya Tuhanku. Sama-sama katakan, terang yang ilahi. Terang yang ilahi, Allah yang sejati, telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa ini, sembarang puji dia. Sembarang puji dia, sembarang puji dia, ya Tuhanku. Sembarang puji dia, sembarang puji dia, sembarang puji dia, ya Tuhanku. Sembarang puji dia, ya Tuhanku. Sembarang puji dia, ya Tuhanku. Dari pulau dan benua, terbentang siarkan kebenaran firman Tuhan. Terbentang janji Tuhan, dia kirimkan anaknya ke dalam dunia untuk kita semua. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Kita katakan bersama, dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian sembuh bagi nama Yesus. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, ya, muliakan Tuhan. Oh, oh, oh, oh. Tuhan tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus. Tidak lala bernyanyi di hadapan penebus kita yang kudus. Amin. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus. Tak lelah bernyanyi juga di hadapan penebus. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, ya, muliakan Tuhan. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, ya, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. bahwa Yesus lahir buat kita semua. Amin. Surga bergema, kita surga bergema, lahir raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus sang ajar, kita surga bergema, lahir raja mulia. Amin. Yang di surga disembah, yang di surga disembah, Kristus Raja yang baga lahir dalam dunia, dan Maria Bundanya dalam daging dikenal. Firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil, nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir raja mulia, kita surga bergema, lahir raja mulia, kita surga bergema, kita surga bergema, lahir raja mulia. Puji nama Tuhan, hanya Tuhan Allah kita yang kita sembah dan kita muliakan. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita menjadi bintang, biarlah kita menjadi lilin yang selalu terang di tengah kegelapan. Apakah kita sudah menjadi terang seperti bintang dan terang seperti lilin di dalam hidup kita? Tapi biarlah kita boleh mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Mulailah kita untuk menjadi terang, menjadi bintang, dan menjadi lilin yang terus menyala di tengah kegelapan dunia. Biarlah kita hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau hidup Tuhan seturut kehendak-Mu. Hidup seturut kehendak-Mu, mengerjakan keselamatan yang telah Kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan. Bercahaya Tuhan, cahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Setiap harganya

lilin di kaki Dian menyala, memberi terang. Terang hidup gereja Tuhan. Engkaulah terang itu. Sudah menyala bisa bangkit berdiri bersama-sama. Yang belum tetap duduk, lilin menyala, saudara berdiri. Undang jemaat bersama-sama. Kita nak puji ini bersama-sama. Silent night. Silent night. Oh. Malam kudus, sunyi senyap. Malam kudus, sunyi senyap. Bintangmu kudus sunyi senyap. Malam kudus sunyi senyap. Gambar bang menggenggam Yeah. Saudara-saudara yang kekasih, hari ini kita akan memberikan nanti pada persembahan yang di amplop adalah persembahan buat pembangunan gedung gereja. Persiapkan amplop atau persembahan saudara yang terbaik, berikan kepada Tuhan untuk kemuliaan namanya. Silakan duduk, saudara. Raja di mundari jauh dengan roh. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat vokal grup The Couples. Ini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, karena Tuhan sudah melakukan yang terbaik buat kita semua. Ada dua kantong persembahan yang tadi telah diumumkan oleh Pak Big Man. Sorry, jadi Bapak Ibu bisa mengisi persembahan di kantong. Dan satu lagi, nah nanti persembahan yang di kantong itu akan digunakan untuk kegiatan operasional gereja. Satu lagi ada amplop persembahan khusus Natal. Saya mau lihat ada Bapak Ibu di sini yang belum mendapatkannya. Bisa angkat tangan dan saya minta pengurus untuk membantunya. Nah, Bapak Ibu bisa mengisinya di dalam amplop ini lalu menaruhnya di depan. Dan ini untuk digunakan untuk pengadaan gedung gereja. Ya. Dan bersama dengan persembahan jalankan kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Teribu. Certain for shepherds in these as they lay. Of Israel, Noel, Noel, Noel, Noel, born is the King of Israel. Saw a star shining in the east beyond the far. Certain for shepherd, in fields as they lay, in fields as they keep in their sheep, on cold winter's night that was so near. Born is the King. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita dengan sikap berdoa menghadap Tuhan. Tuhan dalam surga, terima kasih karena cinta kasih Tuhan yang demikian besar di dalam hidup kami. Dua malam berturut-turut Tuhan, Engkau memuaskan kami. Keberpihakan Tuhan kepada kami. Kesukaan yang Tuhan sudah lakukan untuk kami. Tuhan, siapakah kami Tuhan? Sehingga Engkau yang agung datang masuk di dalam kehinaan karena kami orang berdosa Tuhan. Siapa kami Tuhan? Kiranya kami menyadari Tuhan dan bersikap mengambil suatu komitmen pribadi lepas pribadi Tuhan untuk mengerjakan sesuatu yang lebih baik dan lebih baik lagi di masa-masa mendatang Tuhan. Dengan segala kerendahan hati Tuhan, kami mau senantiasa melakukan kehendak-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, malam ini Engkau juga memberi kami kesempatan untuk kami ambil bagian di dalam ibadah memuji muliakan Engkau Tuhan. Dan kami boleh ambil bagian juga Tuhan di dalam persembahan apa yang sudah kami bawa ke hadapan-Mu Tuhan. Biarlah itu semua boleh dipakai dengan sungguh-sungguh oleh pengurus, dengan takut akan Tuhan, supaya setiap rupiah yang Tuhan sudah berikan kepada kami, untuk dikelola dengan baik, untuk mengerjakan segala pekerjaan Tuhan, supaya nama Tuhan dimuliakan di tengah-tengah pekerjaan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, kami sungguh berterima kasih, kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan kepada kami. Demi Kristus yang sudah datang untuk kami orang berdosa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Amin. Ya, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada saat ini dalam doa berkat. Namun sebelumnya ada sebuah pengumuman. Mengawali tahun baru di tahun 2012, ada khusus ibadah tahun baru yang diadakan pada tanggal 1 Januari. Namun ibadah hanya diadakan satu kali saja pada pukul 10 pagi di Twin Plaza. Jadi Bapak Ibu bisa mengikutinya, saya ulang, cuma satu kali ya pada pukul 10 pagi. Kita akan kini tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Dialah Sang Raja di atas segala raja. Biarlah segala kemuliaan kita persembahkan hanya bagi Dia. Kita akan pujian, kemuliaan hanya bagi Dia yang boleh menghantar kita untuk menerima doa berkat. Kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Oh, datanglah, datanglah Kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi-Mu, kemuliaan bagi tempat maha tinggi, dan Kau Raja diagungkan dan dipuji, datanglah kerajaan-Mu, jadilah Ibadah Natal kita. Kita akan kembali ke tempat tinggal kita masing-masing. Ingatlah, kesukaan Natal telah diberikan oleh Allah kepada orang kepunyaannya yang dikenalinya. Engkau bukan lagi orang asing karena perilakumu sudah menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Kenali dirimu, jalani hari-harimu. Biar Natal menyemangati, menyinari jalan hidupmu. Kau tidak sendiri. Tuhan terus menyertai. Berkat-Nya ada bagimu, terimalah kasih karunia dari Allah Bapa, persekutuan dengan Yesus Kristus Tuhan, serta penghiburan, pertolongan, pengajaran dari Roh Kudus, terus menyertai engkau sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Amin. Apresiasi kepada sutradara kita malam hari ini. Paulus bukan rasul. Silakan maju ke depan. Mana Paulus? Oke. Ya saudara, ini Paulus bukan rasul. Ya, kita aplaus untuk Paulus. Kemudian aransemen musik oleh Kesia dan Brahms. Dan Vero ya, Vero datang ya. Kesia maju ke depan. Vero, ada Vero. Ya, ini Vero ada. Brampi datang. Oke, koreografinya ada Brampi. Mana Brampi? Ayo Bram. Oke, saya memperkenalkan pemain-pemain terlalu banyak ya. Jadi asal saudara tahu yang jadi pendeta tadi saya, itu saja. Ya, dan saya lagi mau diskusi tentang jodoh itu anak saya yang itu. Gitu ya. Ya, dalam drama ya. Dalam realita mah beda lah ya. Mana mau dia dicampuri ya. Jadi saudara yang kekasih, ini kawan-kawan kita dan mereka berjibaku, anak-anak kita ini berjibaku, latihan demi latihan demi latihan. Tetapi ada orang yang paling cerewet dari semuanya untuk memperhatikan semuanya. Mari kita panggil ibu kita, Anis dari India. Mana Ibu Anis? Iya, ini adalah Anis dari India. Saudara-saudara, malam hari ini kita bersyukur, berterima kasih ya. Oke, pekerjaan Anis, pekerjaan sutradara menjadi rapi, ada lighting, ada semuanya, begitu ya. Yang pasti itu bukan punya saya. Itu kerjaan dari Rudy Hidayat Fitu. Ayo, Fitu mana? Rudy Hidayat, silakan maju ke depan. Ya, jadi sound, semua peralatan. Jadi kalau saudara ngeliat sini jangan bilang, wih, gereja ini kaya raya. Enggak ya, karena kita ada kuitansinya, tapi kita gak pernah bayar. Ya. Karena kalau ditagi berarti yang nagi kurang beriman ya. Iya, yeah, thank you, silakan Rudy, bless you. Akhirnya saudara, the last but the best, our chairman ya, CEO-nya CEO. Karena gereja kita sekarang membentuk CEO ya, jadi church apa event organizer. Jadi saudara-saudara ada CEO-nya CEO ya. Mari kita tepuk tangan untuk Bapak Gani, bukan jemaat. Pak Gani, oke, okay. Ya, khusus kami import dari Belanda, ya tampaknya kontrak diperpanjang. Oke, okay, selamat di depan jemaat, kontrak you saya perpanjang. Lanjutkan pekerjaan 5 tahun lagi ya. Oke, okay, saudara, mari kita plus untuk kawan-kawan kita semua. Oke, okay. Hari ini salamannya agak panjang. Jadi nanti dari sana saya terus majelis nyambung, terus pemain drama turun ke bawah ke sana ya. Supaya saudara punya kesempatan mengenal artis dan aktor kita. Mereka biasanya mainnya sih di Hollywood. Hari ini puji Tuhan ya, di sini bisa main ya. Kalau di Medan namanya Holy Hollywood. Ya. Oke, kawan-kawan, terima kasih untuk tim musik kita. Daud CS, bunyikan drumnya. Oke. Okay. The Couples tadi itu dari Timur Tengah. Yang nyanyi terakhir itu. Nah, itu dari Timur Tengah, saudara ya. Mereka datang khusus menyanyikan. Kemarin mereka kesulitan untuk menerjemahkan karena aslinya itu bahasa Ibrani. Ya, jadi mereka bikin bahasa Indonesia. Ya, saya silakan nanti The Couples untuk juga ikut maju naik ke panggung. Silakan The Couples, tepuk tangan untuk The Couples. Silakan bisa naik ke panggung. Oke, okay, rasanya sudah semua ya. Apa saya masih ada yang kelupaan? Sudah semua ya? Oke, okay, saudara-saudara, nanti pada waktu salaman, kalian terima kembang dari jemaat ya. Saya gak tahu kembang apa yang mereka kasih, biasanya si bunga bang ya. Selamat hari Natal, Tuhan memberkati. Oke, okay, silakan. Kami dari seluruh jemaat Gereja Antiokhia, selamat mengucapkan selamat hari Natal

seluruh pengurus, panitia, pendukung acara, pelaku drama, semua tolong kumpul di atas panggung, mau foto bersama segera. Tolong segera bisa naik kembali ke panggung.